الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab sahih Muslim, masih Kitabul Imarah bab yang ke-13, ada halaman 149. Babnya berbunyi bab wujubi mulazamati jama'atil muslimin inda zuhuril fitani wa fi kulli hal wa tahrimil khuruji 'ala ta'ati wa tahrimil khuruji 'ala ta'ati wa mufaraqatil jama'ah. Bab wajibnya melazimi jama'atul muslimin, melazimi yang memegang, berpegang teguh bersama dengan kumpulan kaum muslimin. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin bersama kaum muslimin, inda zuhuril fitan, ketika munculnya fitnah-fitnah, munculnya perpecahan, maka wajib untuk memegang persatuan kaum muslimin di bawah seorang pemimpin. Wa fi kulli hal, bukan hanya pada saat munculnya fitnah-fitnah, tetapi dalam setiap kondisi, ya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan apapun juga, wajib menjaga persatuan kaum muslimin. Kalau kita sekarang ini NKRI, wajib NKRI, harga mati dalam istilahnya. Wa tahrimil khuruji 'ala ta'ah, dan haramnya keluar dari ketaatan, maksudnya memberontak, memutuskan kepatuhan terhadap seorang pemimpin. Wa mufaraqatil jama'ah, dan memisahkan diri dari persatuan, haram. Ini kesimpulan Imam Nawawi dengan bunyi bab ini. Dari hadis-hadis yang akan dibawakan oleh Imam Muslim di bawahnya, yang pertama hadis nomor 4722, terjemahan bunyi bab tadi, bab wajib setia mengikuti jamaah kaum muslimin saat terjadi fitnah, bahkan dalam keadaan apapun, serta haram menentang ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, yaitu dari persatuan. Hadis nomor 4722 tadi, Imam Muslim mengatakan, haddatsani Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir qala haddathani Busr ibn Ubaidillah al-Hadrami annahu sami'a Aba Idris al-Khawlani yaqul sami'tu Hudzaifata ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala. Hadisnya hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, karena memang Hudzaifah ibn al-Yaman ini spesialis hadis-hadis fitan, hadis-hadis fitnah. Dia yang banyak bertanya kepada Nabi tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan bencana, dengan perpecahan, dengan fitnah. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, yaqul kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara yang baik-baik, tentang ibadah, tentang iman, tentang akhlak, tentang kebaikan-kebaikan, tentang hal-hal yang baik-baik untuk diamalkan, untuk diterapkan dalam kehidupan. Wa kuntu as'aluhu anisyarri, dan aku, kata beliau, justru menanyakan kepada Nabi tentang perkara-perkara yang buruk-buruk, ya, makhafata an yudrikani, khawatir kalau yang buruk itu menimpa saya. Jadi dia bertanya tahu agar dia jauhi, kalau tidak dia tahu kan tentu dia akan melakukan, bertanya tentang perkara-perkara yang buruk, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, agar dia bisa menghindarinya. Sementara yang lain bertanya tentang ibadah, tentang yang baik-baik, agar mereka mengamalkannya. Itulah perbedaan antara Hudzaifah dengan yang lain-lainnya. Fakultu, ini di antara bentuk-bentuk pertanyaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, sungguhnya dahulu kita berada di masa jahiliyah dan di masa keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kita kebaikan ini, maksudnya Islam. Ya. Fahal ba'da hadzal khairi syarrun? Apakah setelah datangnya kebaikan ini akan datang lagi keburukan? Ya, khawatir ya. Apakah akan datang lagi keburukan? Qala na'am. Kata Nabi menjawab, iya. Fakultu, saya bertanya lagi, hal ba'da dhalika syarri min khairin? Apakah setelah datangnya keburukan itu, yang datang setelah kebaikan ini, akan datang pula lagi kebaikan? Qala, kata Nabi menjawab, na'am, iya. Wa fihi dakhanun, ya. Dalam kebaikan itu, ya, tetapi dalam kebaikan itu terdapat dakhan, ada penyakit-penyakitnya, ya. Oleh sini diartikan dakhan itu ya, dalam hadis, dalam syarahnya Imam Nawawi, saya sudah baca cuma tempatnya di mana. Qala Abu Ubaidah wa ghairuhu ad-dakhanu bi fathid dali al-muhmala wal kha'il mu'jama asluhu an takuna fi launid dabbah kuduratun ila sawan. Asal makna dakhan itu adalah pada seekor hewan ternak, ya, seperti hewan yang digunakan sebagai tunggangan, unta, kuda, keledai, ya, ada misalnya warnanya putih semua, tetapi ada warna kecoklat-coklatan, ya, di tengah-tengah putihnya ada, nanti ada yang berbeda sedikit di badannya itu. Nah, yang berbeda ini yang warna yang berbeda ini yang dimaksud dengan dakhal. Dia baik, tapi dia kebaikan ini tidak murni lagi kebaikannya. Nah, tadi dia putih semuanya, warna kudanya, warna untanya, tetapi di situ ada bercak-bercak yang berwarna abu-abu atau kecoklat-coklatan, atau bisa saja hampir ke warna hitam. Ya, dari sekian jenis seluruh putihnya itu ada sedikit-sedikit. Ini yang namanya dakhan. Dia datang kebaikan, cuma kebaikannya sudah ada campurannya, sudah ada perusak-perusaknya. Itu kebaikan yang keberapa? Yang kedua. Datang kebaikan yaitu Nabi dengan membawa syariat Islam, kemudian datang lagi keburukan. Nah, setelah keburukan itu datang kebaikan lagi yang sudah bercampur. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi dakhanun. Qultu wa ma dakhanu? Saya tanya kepada Nabi, apa yang merupakan dakhan itu? Apa dakhan yang mencampurinya? Qala, ini dia. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Yaitu satu kaum yang mereka mengambil sunnah bukan sunnahku. Yastannuna, mengambil sunnah yang bukan sunnahku. Ya. Tampilannya memang mengambil sunnah tapi bukan dari Nabi. Ya. Itu yang dakhon. Wa yahtaduna bi ghairi hadyi. Mereka mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Ini sudah mulai meninggalkan tuntunan Nabi secara total. Ya, campur di sana lagi. Nanti misalnya 80% berupaya untuk Nabi, tapi 20%-nya ada campurannya. Ya. Yastawayahtaduna bi ghairi hadi wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau mengenali apa yang mereka amalkan bila kamu melihat mereka, dan terkadang engkau mengingkari. Loh, ini apa lagi? Dan ini seringkali terjadi, apalagi di akhir-akhir generasi sahabat. Sudah banyak berubah-ubah. Ya, ada dikenal, misalnya sholat dikenal, tetapi dalam sholatnya berbeda. Ada tambahan-tambahannya. Oh, ini apa di ujung sholat ini? Ini di apa di awal sholat ini? Di apa di tengah-tengah sholat? Para sahabat heran. Itu kata Nabi SAW. Ta'rifu minhum wa tungkir. Engkau tak kenali apa yang mereka perbuat, tetapi dalam perbuatan itu ada yang engkau ingkari. Nah, ini yang dakhon tadi. Salat dari awal ketika dikumandangkan adzan sampai selesai, ya salat, cuma ada yang kamu ingkari di sana yang bukan dari petunjuk saya. Ya. Ini yang dakhon. Kemudian faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syar? Apakah setelah kebaikan yang ada dakhonnya itu ada lagi keburukan? Ya. Qala na'am. Kata Nabi, iya, benar. Du'atun ala abwabi jahannama. Yaitu adanya nanti para juru dakwah yang membawa ke pintu-pintu neraka. Namanya juga dai. Ya, du'atun, para juru dakwah, ala abwabi jahannam. Yang mereka tegaknya di pintu-pintu neraka atau membawa ke pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha, siapa yang menyambut ya dakwah mereka, qadhafuhu fiha, mereka lemparkan orang-orang yang menerima dakwahnya ke dalam neraka. Ini keburukan yang datang setelah kebaikan yang bercampur tadi, ya. Itu masa ketika orang semua mengajak ke neraka, banyak orang mengajak ke neraka. Lalu faqultu ya Rasulullah, kata Hudzaifah, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sifhum lana, sifati ciri-ciri mereka yang juru dakwah tadi kepada kami, bagaimana mereka, siapa mereka, apa ciri-cirinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Kata Nabi, ia qaumun min jildatina, itu kaum mereka ini nanti adalah dari golongan kita, dari kulitnya, dari kulit kita. Min jildatina maksudnya sebangsa, ya. Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan bahasa kita, ya. Berbicara dengan bahasa kita. Maksudnya dari tengah-tengah kaum muslimin, bukan dari non muslim, tetapi dari kaum muslimin. Mereka tampilannya tampilan Islam, bahasanya bahasa Islam, ya, membaca Al-Quran, membaca hadis, itulah ciri-cirinya. Karena ini yang mengelabui, ya, ini yang mengelabui. Makanya ini yang nampak oleh orang-orang yang membenci agama Allah ini, sehingga mereka tidak mau lagi berhadapan langsung, tetapi justru mempersiapkan generasi dari tengah-tengah kaum muslimin yang fungsinya seperti tadi. Nanti mereka akan ditokohkan, diletakkan di tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin karena dia tokoh, karena dia ini, mudah mempercayai. Kalau seandainya yang mengajak itu bukan muslim, tidak akan mau mereka. Ya. Tidak akan terpedaya kaum muslimin. Itu kan orang kafir. Ya. Hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, maksudnya para dai ini dari tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Qultu ya Rasulullah, saya bertanya lagi wahai Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik. Menurutmu kalau saya berjumpa dengan zaman ini, zaman yang ketika ada para dai ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fi man ajabahum fi ilaiha qadhafuhu fiha. Kalau saya sempat berjumpa dengan kondisi seperti ini, apa yang kamu perintahkan? Ya. Qala, kata Nabi SAW, talzam jama'atul muslimin. Engkau lazimi ya, persatuan kaum muslimin. Wa imamahum, dan pemimpinnya. Dan pemimpinnya. Tetap bersama pemimpin ya, kaum muslimin. Dan jangan buat pula kelompok-kelompok baru. Jangan pula ikut dengan mereka-mereka yang mengajak-ngajak ini. Ya. Tetap saja bersama semua persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin kaum muslimin. Faqultu fa in lam takun lahu jamaah. Saya tanya lagi ya Rasulullah, kalau seandainya ketika itu pemerintah atau pemimpin kaum muslimin tidak ada. Tidak ada. Pokoknya perpecahan yang banyak dan tidak ada persatuan, tidak ada pemimpin kaum muslimin. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada persatuannya. La jama' lam takun lahum jama'atun wala imam. Qala, kata Nabi SAW, ini sikap yang terakhir. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Kamu tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada. Kalau misalnya tidak ada persatuan kaum muslimin di bawah pemimpin kaum muslimin yang sah, maka kamu tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, yang membawa bendera masing-masing di luar bendera peminta kaum muslimin, kamu tinggalkan itu semua. I'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta aqda ala asli syajaratin. Walau kamu tidak ya mendapatkan makanan kecuali engkau menggigit ya akar sebuah pohon. Ini perumpamaan bagaimana tetap menjaga prinsip dan tidak memihak kepada siapapun juga ketika terjadi kekacauan, fitnah, bencana dan tidak ada persatuan kaum muslimin. Maka jangan kemana-mana, engkau berada dalam rumah saja, jangan memihak ke siapa-siapa. Fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta adda, walau engkau menggigit ala asli syajaratin, menggigit akar sebuah pohon. Hatta yudrikakal mautu, sampai datang kematian menjemputmu. Wa anta ala dhalik, dan engkau dalam kondisi demikian. Ya, tidak mau kemana-mana, pokoknya saya di sini, dan tidak memihak siapa-siapa, pokoknya saya di sini, tidak masuk ke dalam fitnah, bencana, pertikaian, persetujuan duniawi. Ya. Ketika tidak ada persatuan pemerintah kaum muslimin. Nah, inilah nasihat-nasihat Nabi dan kecerdasan Hudzaifah bin Yaman. Dia membuat kemungkinan-kemungkinan dan jawabannya diberikan langsung oleh Nabi SAW. Ini petunjuk Nabi. Ya. Mungkin ada baiknya saya bacakan terjemahan hadis ini. Ya. Dari Hudzaifah bin Yaman, 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima dari atas. Aku mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang banyak yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Ya, orang-orang banyak, mungkin yangnya tidak ada ya. Orang-orang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tentang kebajikan. Sedangkan aku justru bertanya kepada beliau tentang kejahatan atau keburukan. karena aku takut terjerumus melakukannya. Ya. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah mengalami zaman atau zaman jahiliyah dan kejahatan, lalu Allah datangkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada lagi kejahatan? Beliau menjawab, iya. Aku bertanya lagi, apakah setelah kejahatan ini datang lagi kebaikan? Beliau menjawab, iya, tetapi banyak kerusakannya. Aku bertanya, apakah kerusakannya? Beliau menjawab, akan ada suatu kaum yang mengikuti selain sunnahku serta mengambil petunjuk dari selain petunjukku. Di antara mereka ada yang kamu kenal, juga ada yang kamu yang tidak kamu kenal. Ini bukan mengenali orang, tetapi apa yang diamalkan. Ta'rifu minhum wa tunkir, ini istilah bahkan digunakan oleh ulama hadis dalam sebuah penilaian perawi. Ya. Jadi yang dinilai itu banyak baiknya dan ada buruknya. Itu maksud ta'rifu minhum wa tunkir. Jadi dari apa yang mereka terapkan, yang mereka amalkan, yang mereka lakukan dalam kehidupan, yang mereka namakan sebagai agama, ada yang kamu ketahui itu agama dan banyak sekali yang kamu ketahui itu bukan agama. Itu yang dimaksud dengan ta'rifu minhum wa tunkir. Ya. Bukan mengenali orang per orang, ya, karena orang yang muncul ini nanti akan berjumpa dengan Hudzaifah bin Yaman. Bukan mengenali orangnya, mungkin saja orangnya tidak dikenal, tapi agamanya, ya, tindakan, perbuatan, amalan yang mereka lakukan itu ada yang kita kenal, ada yang tidak dikenal. Makanya Anas bin Malik dalam hadis riwayat Muslim, riwayat Abu Bukhari, ya, dia berkeluh kesah, saya tidak melihat dari solat, dari penerapan solat ini kecuali solatnya saja, tetapi tata caranya sudah banyak berubah. Ini di ujung-ujung, maksudnya banyak perubahan. Orang memang datang berkumpul berjamaah di masjid, jelas itu melakukan solat, itu yang dikenal oleh Anas. Tetapi ketika penerapannya, ya, ada yang menunda-nunda waktu solat, ini sudah berubah, ya, berbeda dengan yang mereka lakukan di zaman Nabi. Itu baru, ya, terpisah jarak yang sangat dekat dengan zaman sahabat Nabi SAW. Kalau seandainya Anas hidup di zaman kita sekarang ini, ya, dia mungkin sudah merasa ini bukan solat Nabi, ya, ini bukan puasa Nabi, ini bukan haji Nabi, ya. Itu yang tadi ta'rifu minhum wa tunkir, bukan mengenali, oh ini si fulan, ini bukan si fulan, oh ini saya tidak kenal. Bukan itu yang dimaksud, seperti yang diarahkan oleh terjemahan ini, ya. Maunya kita tadi ingin lebih paham dengan menerjemahkan, membaca terjemahannya, semakin ternyata semakin jauh, ya. Ada yang kamu kenal juga, ada yang tidak kamu kenal. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu nanti akan ada lagi kejahatan? Rasulullah SAW menjawab, iya, kelak akan muncul para da'i, penyeru yang berada di depan pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menuruti panggilan mereka akan malaikat lemparkan. Dari mana datang malaikatnya ini? Malaikat itu tidak ada dalam hadisnya. Ya, man ajabahum ilaiha, barang siapa yang menyambut, ya, panggilan mereka ke neraka itu, maka mereka campakkan ke neraka. Mereka juga yang menyampakkan. Bukan mereka yang melemparkan secara fisik, ya, secara, tapi ketika mereka menerima dakwah itu, seakan-akan mereka dicampakkan ke neraka. Karena dakwahnya bukan ke surga. Ya, bukan malaikat yang dimaksud di sini. Ini tambahan malaikatnya juga tidak. Akan malaikat lemparkan dia ke dalamnya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat mereka itu. Rasulullah SAW menjawab, baiklah, mereka adalah kaum yang kulitnya sama dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Ya, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah perintahmu jika aku mengalami hal itu? Rasulullah SAW menjawab, tetap setialah kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Aku bertanya, kalau mereka tidak memiliki jamaah dan serta pemimpin, Rasulullah SAW menjawab, maka jauhilah semua sekte-sekte yang ada itu, meskipun kamu harus menggigit pangkal pohon sampai maut menjemputmu, sedang kamu tetap di dalam keadaan demikian. Maksudnya tetap pertahankan, tidak memihak kepada kelompok-kelompok yang ada sampai kedatangan datang kepadamu kematian dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Dan di situ diumpamakan menggigit dasar atau akar tunggal, ya, menggigit agar tidak terbawa oleh arus kemana-mana. Nah, itu perumpamaan menjaga prinsip yang diberikan oleh Nabi SAW. Jadi hadis ini, masa jahiliyah datang Islam, kemudian datang keburukan, datang lagi kebaikan yang bercampur, nah, kemudian datang nanti lagi masa yang sangat berat, yaitu masa keburukan yang sudah berlapis-lapis dengan adanya para juru dakwah mengajak ke neraka. Itulah hadis Hudzaifah Ibnul Yaman. Ya, kalau itu digambarkan oleh Nabi keadaannya, maka kita tentu sangat diperintahkan untuk berhati-hati mencari agama. Ya. Apalagi kalau ada orang-orang yang dengan tampilan Islam, ya, tampilannya bahasanya luar biasa, fasih membaca Al-Quran, ya, tokoh juga dalam menyampaikan agama, tiba-tiba ternyata membawa ke neraka. Makanya tidak sembarangan mencari guru. Ini prinsipnya. Jangan sembarangan memilih orang yang membawa ke surga. Ya. Jangan hanya dari pakaian, jangan hanya dari bahasa, jangan hanya dari ketokohan, tetapi kontennya, apa ya, kemana dia mengajak, apakah ke bawah ketuntunan Nabi atau tidak. Kalau sudah banyak menyimpang, ya, dan sudah mengedepankan, ya, kebiasaan-kebiasaan dan tidak lagi mengagungkan sunnah Nabi ini, atau tidak lagi membawa kepada tuntunan para sahabat, ini tanda-tanda ini. Untuk pribadi kita juga harus berhati-hati, karena yang akan berjumpa dengan Allah kita sendiri sini, dia tidak ada. Yang kita jadikan imam itu setelah kita berjumpa dengan Allah, dia tidak mau dekat dengan kita. Ya. Itabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ingatlah ketika orang-orang yang menjadi ikutan di dunia meninggalkan pengikut-pengikutnya, berlepas diri. Ya. Kapan? Wara'ul azab, ketika semua sudah melihat neraka. Tidak mau lagi mempertanggungjawabkan. Makanya sampai-sampai syaitan pun nanti berkhutbah di depan neraka. Ya. Dahulu memang saya yang kalian ikuti, sekarang saya tidak ada tanggung jawab lagi. Ya. Itu kata syaitan. Allah dulu telah menjanjikan kalian, kalau kalian begini, begini, begini, menjanjikan surga. Saya juga mengumbar janji ketika itu, tapi janji palsu. Justru kalian pilih janji saya. Ya. Wa'adtukum fa'akhlaftukum, saya coba untuk kalian tidak mengikuti janji Allah, nah, ternyata kalian mau. Fala talumuni, jangan kalian sesali saya. Ya. Walum anfusakum, sesali diri kalian sendiri. Ya, kita semua sama. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Saya tidak bisa menolong kalian dan kalian juga tidak bisa membantu saya. Masing-masing. Ya. Nah, manusia-manusia pun demikian. Di dunia dia memang nampak membela kita, mempertahankan kita. Mereka itu tokoh, mereka itu terkenal dengan pengikutnya. Nah, tapi kalau sudah di akhirat mereka lari. Makanya kita sebagai pengikut yang biasa, memang pengikut sebagai pengikut terhadap kebenaran lebih baik daripada sebagai ikutan dalam kebatilan. Ya. Maka kita berhati-hati memilih siapa pengikut yang kita ikuti. Tidak ada cara pengikutan yang paling selamat kecuali mengikuti Nabi, karena dia yang membawa ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Nabi tidak membawa ke surga. Ya. Kalau kita sudah berikan tandingan untuk Nabi, ya, sebentar kita ikuti Nabi, sebentar yang lain kita ikuti yang bukan Nabi. Ya. Nah, ini tentu tidak tahu kemana akan menara. Justru akan membawa ke neraka. Ya. Makanya total untuk mengikuti Nabi SAW. Disuruh oleh Allah SWT, kalau memang benar kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Ya. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Nah, ini salah satu caranya. Kita baca hadis Nabi, baru tahu. Ya. Kalau tidak tahu hadis sedikit pun, bagaimana pula kita mengikuti Nabi? Ya. Kalau tidak tahu apa yang merupakan tuntunan Nabi, bagaimana pula? Makanya bisa saja dengan cara ini, bisa saja dengan cara menuntut ilmu agama yang lain, caranya membahas tentang akidah yang dalam tuntunan Nabi, tentang ibadah, tuntunan Nabi, salat bagaimana, puasa bagaimana. Kalau kita ini kan lama waktunya, tapi kita sudah lewati banyak sudah kita lewati tentang ilmu, tentang akidah, tentang iman, tentang puasa, tentang sholat, tentang macam-macam lah. Sampai sekarang kita masuk kepada politik Islam, bagaimana pemerintahan dalam Islam, siapa yang harus dipilih, bagaimana sikap rakyat, bagaimana sikap pemimpin. Nah, ini yang diatur dalam kitab yang sekarang kita baca. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang kedua 4723. Sebelum kita baca hadis yang tadi, hadis Hudzaifah bin Yaman, menunjukkan bahwa Nabi SAW mengabarkan tentang perkara gaib. Bahwa Nabi SAW bercerita tentang apa yang akan terjadi setelah, jauh setelah beliau meninggal dunia. Karena tidak akan mungkin yang dimaksud dengan datangnya kebaikan yang bercampur itu di masa Umar, di masa Abu Bakar. Ya. Tentu jauh setelah itu. Nanti akan ada masa ketika orang menegakkan bendera ideologi bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini sudah bercampur ini. Atau mengajak kepada suku, kepada kelompok, dan terjadi perpecahan. Itu sudah ketika berakhir masa-masa keemasan, tiga abad setelah Nabi, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, itu di awal-awal abad keempat sudah mulai bermunculan ideologi yang menyimpang, amalan yang menyimpang. Kalau kita lihat sejarahnya, masa keemasan ini masa pengumpulan hadis, masa pembukuan Al-Quran, masa tersebarnya ilmu-ilmu sudah dibukukan. Setelah itu nanti mulai muncul penerjemahan, diterjemahkannya kitab-kitab Yunani ke bahasa Arab, kemudian mengisi pustaka-pustaka kaum muslimin. Mulailah masuk ilmu filsafat ke Islam dan mulai memfilsafatkan akidah. Akidah itu dipahami dengan filsafat, yang asalnya ragu baru keblinger. Bagaimana kalau asalnya ragu akan menjadi yakin? Tidak mungkin. Makanya mereka menisbatkan atau memahami Allah yang Maha Gaib itu dengan yang ada. Jadi mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh, kalau Allah mengabarkan dalam Al-Quran dia punya tangan, sama lah dengan kita. Itunya. Lalu bagaimana caranya? Jangan pahami itu tangan. Pokoknya terserah apapun. Diingkarilah sifat-sifat Allah, diingkari nama-nama Allah. Itulah mulai penyimpangan-penyimpangan, mana kelompok-kelompok nanti. Ada namanya Qadariyah. Ini di akhir-akhir zaman sahabat namanya Qadariyah. Pengingkar-pengingkar takdir. Itu di Basrah itu. Di Basrah muncul yang mengatakan bahwasanya perkara ini semua ada permulaannya. Jadi Allah tahunya setelah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak tahu. Wa annal amra unuf. Dilaporkan ini kepada Umar ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kemudian dia mengatakan kepada dua, Yahya bin Ya'mur dan yang lainnya, ada sahabatnya. Sampaikan kepada mereka, kalau mereka tidak beriman kepada takdir, maka Allah tidak akan menerima amal ibadah mereka. Karena beriman kepada takdir ini satu dari rukun iman. Mengingkari satu dari 6 rukun iman itu keluar dari iman. Sampai mereka beriman kepada takdir, muncul Qadariyah. Dan lawannya nanti Jabriyah. Yang satu mengatakan Allah itu ilmunya ada permulaan dan baru tahu setelah manusia berbuat, sementara manusia juga seperti itu. Nanti ada lawannya, Jabriyah namanya, bahwasanya manusia ini bagaikan boneka, robot. Dia tidak punya emosi. Allah yang mengontrolnya, bagai baling-baling di atas bukit, kemana arah angin ke situ dia berputar, tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan. Itu lawan dari Qadariyah. Nanti muncul lagi Rafidah Syiah yang tentang Ahlul Bait, Nanti muncul lagi Jahmiyah. Ini pangkal dari kesesatan dalam iman, dalam sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi muncul memang setelah generasi tiga yang dijamin kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita baca hadis tadi yang kedua, 4723. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Sahal bin Askar At-Tamimi wala haddatsana Yahya ibnu Hassan ha wa haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Yahya wa huwa ibnu Hassan qala haddatsana Muawiyah ya'ni ibnu Sallam qala haddatsana Zaid ibn Sallam an Abi Sallam qala qala Hudzaifah ibn al-Yaman. Masih hadis beliau radhiyallahu ta'ala an qultu ya Rasulullah inna kunna bi syarrin fa ja'a Allahu bi khairin fa nahnu fihi fa hal min wara'i hadzal khairi syarrun qala na'am qultu hal wara'a dzalika asy-syarri khairun qala na'am qultu fa hal wara'a dzalika al-khairi syarrun qala na'am qultu kayfa qala qultu kayf qala yakunu ba'di a'immatun la yahduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin qala qultu kayfa asna'u ya rasulullah in adraktu dhalik qala tasma'u wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa athi'. Ini luar biasa. Hadis Hudzaifah bin Yaman yang pangkalnya sama dengan tadi, agak ringkas. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, sungguhnya dahulu kami dalam keadaan buruk, maksudnya zaman jahiliyah. Faja Allahu bi khairin, maka Allah datang membawa kebaikan, yaitu Islam. Fa nahnu fi, maka kami sekarang berada di atas kebaikan itu. Fahal min wara'i hadzal khairi syarrun, apakah setelah kebaikan ini akan datang lagi keburukan? Kata Nabi, iya. Ya. Qultu, saya tanya lagi, hal wara'a dzalika syarri khairun, apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qultu fahal wara'a dzalikal khairi syarrun, apakah setelah kebaikan itu nanti akan datang lagi keburukan? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qultu kayf, kata Hudzaifah, bagaimana? Ya. Bagaimana itu? Qala, ini dia menanyakan bagaimana itu keadaannya. Ya, ciri-cirinya. Qal yakunu ba'di, akan datang nanti setelahku di masa itu a'immatun, imam-imam. Ya, tokoh-tokoh yang diikuti. La yahtaduna bihudaya. Mereka tidak jadikan petunjukku sebagai imam, ya, sebagai petunjuk. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak mengambil sunnahku sebagai pegangan, ya. Akan ada nanti, tidak ada. Memang banyak segala hal di dalam para imam-imam tersebut, tokoh-tokoh tadi, kecuali sunnah Nabi tidak ada, ya. Kalau yang berkenaan dengan yang menyimpang dari sunnah, mereka pegang. Tetapi kalau yang berkenaan dengan sunnah, mereka campakkan, mereka tentang, ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi, ya, la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati. Kemudian wasayakumu fihim, di tengah-tengah mereka nanti akan ada rijalun, orang-orang, kulubuhum kulubus syayatin, hati mereka hati syaitan. Fi juthmani insin, badan saja yang badannya manusia, ya. Memang fotokopi setan saja, hatinya fotokopi setan, sementara badannya badan manusia, tampilannya tampilan Islam, tetapi hatinya hati setan. Kata Nabi ini, qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah, kata Abu Hudzaifah, apa yang akan saya perbuat ya Rasulullah in adraktu dhalik, kalau aku berjumpa dengan masa ini, ya. Qala, kata Nabi, tasma' wa tuti' lil amir, ketika itu engkau berpegang, ya, patuhi dan taati pemimpinmu, ya. Maksudnya pemimpin pemerintah, penguasa yang sah. Tasma' wa tuti' lil amir, engkau dengar dan engkau taati amir. Ya. Wa in duriba dhahruka, sekalipun punggung-punggungmu dipukul oleh amir tersebut dengan kezalimannya, ya, wa ukhidha maluk, dan dirampas hartamu. Fasma' wa athi', tetap saja engkau taati dan engkau patuhi. Ya. Engkau berpegang dengan persatuan pemerintah. Ya. Ini menunjukkan akan ada nanti kelompok-kelompok yang melawan pemerintah. Ya. Dengan berbagai macam bendera. Dalam kondisi demikian nanti mereka ada yang seperti tadi berpetunjuk dengan bukan petunjukku, berpegang dengan bukan sunnahku. Di antara mereka nanti akan ada orang yang tipenya qulubuhum qulubus syayatin fi jismani ins. Maka caranya adalah tetap ya, berpegang ya, kepada pemimpin yang sah. Tasma' wa tuti' lil amir. Sekalipun pemerintah itu menzalimimu, kamu disiksa, dipukuli, dan bahkan kamu hartamu dirampas, hakmu tidak diberi, tetap kamu taat dan patuh kepadanya. Dan sudah diterapkan, bukan ini bukan teori ya, yang tidak ada penerapannya. Sudah diterapkan oleh para ulama dahulu. Imam Ahmad itu bukan saja hanya dipukul, sampai dipenjara, dipukuli, dicambuk penguasa, tetap dia taat. Dan bahkan dia sampai mengatakan, kalau seandainya saya punya doa dan saya tahu doa itu mustajab, maka saya gunakan doa itu untuk pemimpin, untuk penguasa yang menzalimi dia, untuk mendekatkan bendera penyimpangan akidah. Ya. Tapi dia tetap. Kalau seandainya dia membawa untuk memberontak, maka akan banyak pengikutnya. Ya. Karena orang menjadikan dia tokoh yang diikuti. Tetapi dia tidak mau. Ya. Terusnya, tetap ya, mempertahankan kebenaran, tetapi tetap di bawah kepatuhan dan ketaatan kepada pemimpin. Ya, ini tuntunan Nabi SAW, bukan dibuat-buat.